Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-91 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka meyakini bahwasanya Allah SWT dia akan dilihat oleh orang-orang yang beriman di dalam surga. Allah SWT akan menjadikan mereka mampu untuk melihat Allah di dalam surga. Di sana ada kelompok yang berlebihan mengatakan bahwasanya Allah dilihat di dunia dan juga di akhir. Jadi di dunia bisa dilihat. Ini adalah keyakinan orang-orang sufi yang mereka mengaku bahwasanya mereka melihat Allah di dunia. Jadi di sana ada orang yang berlebihan, Allah dilihat di dunia dan di akhirat, dan ada yang mengatakan Allah tidak dilihat di dunia dan tidak dilihat di akhirat, yaitu orang-orang Mu'tazilah, dan Ahlus Sunnah mengatakan Allah tidak dilihat di dunia dan kelak akan dilihat di akhirat. Tidak dilihat di dunia, bahkan Nabi Muhammad sekalipun sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah di dunia. Dan para sahabat telah berselisih pendapat tentang permasalahan ini. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah di dunia? Ada yang mengatakan melihat Allah di dunia yaitu ketika di-mi'rajkan, dan ada yang mengatakan tidak melihat bahkan ketika di-mi'rajkan. Dan pendapat yang lebih sahih, yang lebih kuat, bahwasanya beliau tidak melihat Allah di dunia. Karena ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sebagian sahabat, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabbmu? Yaitu ketika di-mi'rajkan, beliau mengatakan Nurun anna ara. Di sana ada cahaya, karena hijab Allah adalah cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah di dunia. Baik. Jadi ini pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, Allah SWT tidak dilihat di dunia. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihatnya, Nabi Musa juga tidak melihatnya. Tapi Allah SWT akan dilihat oleh orang-orang yang beriman kelak di akhirat, yaitu di dalam surganya Allah Azza wa Jal. Kemudian setelahnya beliau mengatakan wa hadzal bab fi kitabillahi katsirun. Dan bab ini itu tentang masalah penyebutan nama dan juga sifat Allah di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali. Yang sudah kita sampaikan, setiap halaman di dalam Al-Qur'an itu ada di situ nama atau sifat Allah SWT. Sehingga kalau mau disebutkan ya enggak cukup. Ya, beberapa lembar dari sebuah kitab, karena hampir semua dan setiap halaman di dalam Al-Quran itu disebutkan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Man tadabbar Al-Quran talibal huda minhu tabayyan lahu tariqul haq. Barang siapa yang mentadaburi Al-Quran, yaitu merenungi apa yang datang di dalam Al-Quran dengan niat untuk mencari petunjuk, maka akan jelas baginya jalan kebenaran. Di sini beliau mengisyaratkan tentang sebuah isyarat yang penting sekali. Bagaimana seseorang bisa mengambil faedah dari Al-Quran? Apa yang dia baca dari Al-Quran? Kalau kita ingin mengambil faedah dan mengambil manfaat dari Al-Quran, maka hendaklah kita mentadabburi Al-Quran. Ya, mentadabburi. Artinya kita memahami maknanya, mungkin kita membaca tafsirnya, kemudian kita merenungi, berusaha untuk memahami. Kalau demikian berarti akibatnya apa? Kalau demikian berarti apa yang bisa saya pahami? Maka orang yang mentadaburi Al-Quran, yaitu dengan konsentrasi, dia di dalam niatnya ingin mencari hidayah. Ana ingin mendapatkan petunjuk. Ana ingin keluar dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. Niatnya adalah ingin mencari hidayah, bukan ingin mencari-cari kesalahan Al-Quran atau ingin mencari-cari kelemahan Al-Quran. Tapi keinginannya adalah ingin petunjuk. Kalau dia bisa memenuhi dua syarat ini, mentadaburi Al-Quran dan niat dia adalah untuk mencari petunjuk, tabayyana lahu tariqul haq, maka akan jelas baginya jalan kebenaran. Allah SWT akan memberikan hidayah kepadanya. Ya, akan memberikan hidayah kepada seorang yang mau mentadaburi Al-Quran dan dia niatnya adalah ingin mencari petunjuk. Dan ini ya sudah banyak, dan orang-orang yang sekarang dia mendapatkan hidayah kepada tauhid, kepada sunnah, kalau mereka suruh kita cerita apa dan bagaimana mereka bisa mendapatkan hidayah, kita akan mendengar banyak dari mereka bahwasanya dulunya memang ingin kebenaran. Ada sebagian mereka menceritakan, saya tahu bahwasanya saya ini bukan di atas jalan yang benar. Ada sesuatu yang salah pada kehidupan saya. Pasti di sana ada kebenaran yang belum anda tahu. Ingin di dalam hatinya, ingin mendapatkan petunjuk dari Allah. Maka orang yang demikian, dan dia ingin petunjuk benar-benar, bukan karena ingin hawa nafsu, dia siap menyerahkan diri kepada Allah SWT. Apapun yang terjadi, dia ingin menyerahkan diri kepada Allah, maka orang yang demikian akan dimudahkan untuk mendapatkan tariqul haq. Apa yang ada dalam Al-Quran, bisa kita mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat, kalau memang kita mentadaburi Al-Quran, dan keinginan kita adalah ingin mendapatkan petunjuk. Wallahu a'lam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Roy di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.